بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الوقوف على الدابة في عرفة باب وقوف di atas kendaraan di Arafah. Jadi wukufnya itu di atas kendaraan. Tentang masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal? Wukuf di atas kendaraan ataukah tidak? Jumhur ulama berpendapat yang afdal ialah ar-rukub, wukuf di atas kendaraan. Alasannya dikarenakan Nabi SAW ketika wukuf di Arafah, beliau wukuf di atas ontanya. Nanti akan kita baca riwayatnya. Ada lagi yang berpendapat sebagian ulama bahwasanya wukuf di atas kendaraan itu khusus bagi seseorang yang hendak mengajarkan wukuf kepada orang lain. Ya, sebagian berpendapat bahwasanya wukuf di atas kendaraan itu khusus bagi seseorang yang hendak mengajarkan wukuf kepada orang lain. Artinya yang afdal tidak di atas kendaraan. Yang afdal tidak di atas kendaraan. Kecuali kalau hendak ta'lim, mengajarkan kaifiyah wukuf kepada yang lain, maka yang afdal di atas kendaraan. Pendapat yang ketiga mengatakan sawa. Pendapat yang ketiga mengatakan sama saja. Boleh di atas kendaraan, boleh pula tidak. Bebas saja. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, para jemaah haji wukufnya tidak di atas kendaraannya. Sebab kendaraan hanya mengantar jemaah haji di tempatnya masing-masing. Ya, tidak standby. Hanya mengantarkan jemaah haji ke tempatnya masing-masing, pergi setelah itu. Sehingga Arafah penuh dengan lautan manusia saja, tanpa kendaraan. Dipaham ya? Jadi praktek sekarang ini mereka wukufnya tidak di atas kendaraan. Dikarenakan lokasi dan tempatnya enggak memungkinkan. Dipaham ya? Labas. Kemudian wukufnya ini barakallahu fikum di mauqif, di tempat wukuf. bebas mau di dalam tenda yang disiapkan atau di luar tenda. Yang penting di mauqif, di tempat wukuf. Al-amru sahl, perkaranya mudah, barakallahu fikum. Dan pengamalan muslimin sekarang juga mudah. Artinya tidak perlu ngotot mendatangkan kendaraan supaya bisa wukuf di kendaraan gitu. Tidak harus, yang mudah saja dengan kondisi yang ada di sana. Prakteknya mereka wukufnya tidak di atas kendaraan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Maslamah Al-Qanabi an Malikin an Abi Nadhr an Umair maula Abdullah ibn Abbas an Ummul Fadl bint Al-Harith, dari Ummul Fadl bint Al-Harith radhiyallahu anha, anna nasan ikhtalafu 'indaha yawm 'Arafah, bahwasanya ada beberapa orang ikhtilaf berselisih di sisi di sisinya yaum Arafah pada hari Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikhtilaf beliau puasa apa enggak di hari Arafah itu. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian mereka, huwa sha'im, beliau berpuasa. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, laisa bi sha'im, tidak puasa. Kata Ummul Fadl, fa arsaltu ilaihi bi qadahi labanin, maka saya pun mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu cangkir susu. Qadah dimanakan dengan bejana atau gelas atau cangkir. Isinya susu. Saya mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segelas susu. Ngetes ini. Ini bakal beliau minum atau tidak. Kalau diminum, tidak puasa. Kalau tidak diminum, puasa kan gitu ya. Wahuwa waqifun ala ba'irihi. Sedangkan beliau ketika itu sedang wukuf di atas untanya. Atau syahid. Fasharibahu. Dan ternyata Rasul meminum susu tadi. Berarti tidak puasa. Tentang masalah puasa sudah kita bahas sebelumnya. Ya, pada bab yang sebelum-sebelumnya tentang puasa hari Arafah dirinci. Sudah disebutkan sebelumnya perinciannya. Yang diinginkan sekarang adalah pada kata-kata wahuwa waqifun ala ba'irihi. Beliau wukuf di atas untanya. Atau syahid. Ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW ketika wukuf di Haji Wada. Itu wukuf di atas kendaraan. Kala itu unta. Paham ya? Sehingga jumhur ulama mengatakan afdalnya wukuf di atas kendaraan. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis Jabir bin Abdillah yang panjang itu. Hadis panjang tentang haji Nabi, hajatun Nabi, tentang manasik haji Nabi. Disebutkan di penggalan riwayat itu, dalam penggalannya disebutkan summa raqiba ilal mauqif, Ini lafaznya ya, Pak. Thumma rakiba ilal mawqif. Falam yazal waqifan. Falam yazal waqifan hatta gharabatish shamsu. Falam yazal waqifan hatta gharabatish shamsu. Kemudian beliau rakiba, naik kendaraan. Ilal mauqif, menuju ke tempat wukuf. Falam yazal waqifa, dan beliau terus menerus wukuf. Hatta gharabatish shamsu, hingga tenggelam matahari. Ini pada kata-kata summa rakiba, menunjukkan beliau wukufnya sambil berkendara. Di atas kendaraannya, di atas ontanya. Hadza afdal, bila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka di bawah tidak ada masalah. Wukuf di bawah, bukan di kendaraan, tidak ada masalah. Alam ruwasik, perkaranya luas, para kelompok. Naam. Hadza wadih. وقال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بعرفة باب menjamak antara dua sholat di Arafah. Ini yang dimaksud adalah zuhur dan asar. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Secara hukumnya. Tayyib. Ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Tentang masalah menjamak dua sholat di Arafah. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul fuqaha. Mereka berpendapat jamak ini khusus bagi yang musafir. Jamak ini hanya khusus bagi musafir. Paham ya? Ini pendapat jumhur. Kalau khusus bagi musafir, otomatis jamaah haji lokal, ya jamaah haji lokal, mereka sempurna sholatnya. Zuhur 4, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Dia jamaah, bukan pembahasan masalah qasar. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya jamak di Arafah ini terkait dengan manasik haji. Maka diperbolehkan bagi siapapun. Paham ya? Maka diperbolehkan bagi siapapun. Jamaah haji lokal, juga jamaah haji yang luar tanah suci. Ya, mereka menjamak. Tidak khusus bagi yang musafir. Pendapat yang kedua ini, barakallahu fikum, yang rajih. yang rajih. Ya, para jamaah haji, entah yang lokal atau yang luar, mereka menjamak antara zuhur dan asar di Arafah. Yang dipastikan yang jamaknya ya, jamak. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Yang rajih adalah pendapat yang mengatakan jamak. Nanti akan dibahas hadisnya. Lafaz yang umum. Ada sebuah asar dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kata Abdullah bin Zubair, inna min sunnatil haji, inna min sunnatil haji, annal imama yaruhu idza zalat asy-syamsu yakhthubu. Inna min sunnatil haji annal imama yaruhu idza zalat asy-syamsu yakhthub fayakhthubu an-nasa fa idza fariga min khutbatihi nazala fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. فَإِذَا فَرِغَ مِنْ خُطْبَتِهِ نَزَلَ فَصَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. Yang artinya, kata Abdullah bin Zubair rahimahullahu, beliau mengatakan, inna min sunnatil haji, sesungguhnya termasuk sunnah haji, annal imama yaruh, idza zatis syamsu yakhtub, bahwasanya imam, ambil haji, imam, berangkat ketika matahari tergelincir. Dia berkhutbah di hadapan umat manusia yang haji ketika itu. Maka apabila dia selesai dari khutbahnya, dia turun. Lalu sholat, zuhur, dan asar semuanya dengan jamak. Paham ya? Ini asar menguatkan pendapat sebagian ulama tadi. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Al-Auza'i, dan satu sisi pendapat dari Syafi'iyah. Ini yang rajih. Ya, di Arafah nanti sholatnya di jamak zuhur dan asar. Satu kali azan, dua kali iqamah. Iqamah yang pertama untuk zuhur, iqamah yang kedua untuk asar. Ya. Dari asar Abdullah bin Zubair tadi menunjukkan khutbah terlebih dahulu baru sholat. Ya, khutbah Arafah baru kemudian sholat. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana dengan munfarid. Ini kan bersama dengan imam kan? Jamaah dengan imam. Bagaimana dengan munfarid? Ya, man yusalli wahdah. Orang yang sendirian sholatnya. apakah dijamak zuhur dan asar ataukah tidak. Ya. Baik, terkait dengan bab ini jumhur ulama berpendapat bahwasanya al-munfarid, orang yang sendirian sholatnya, juga menjamak sholat. Ya, juga menjamak sholat. Walaupun dia sendirian, tidak sama dengan imamnya, dengan amir hajinya. Jamak zuhur dan asar. Pendapat yang kedua mengatakan yakhtassul jama' biman shalla ma'an imam. Pendapat yang lain mengatakan jama' ini khusus bagi yang sholat bersama dengan imam. Ini pendapatnya An-Nakhai, Wasauri, wa Abu Hanifah. Ya, ini jamak ini khusus untuk yang sholat bersama dengan imam. Artinya kalau dia sendirian sempurna sholatnya. Yang rajih pendapat jumhur. Yang rajih pendapat jumhur ulama. Ya, ada asar dari Abdullah ibn Umar. Ada asar dari Abdullah ibn Umar. Nanti akan disebutkan insyaAllah dalam buku ini. Beliau menjamak zuhur dan asar ketika luput sholat bersama dengan imam. Hadza qaul jumhur. Wadah insyaAllah ya. Wadah. Pembahasan yang berikutnya adalah sholatnya cukup dijamak ataukah juga dikosor. Jadi kan jamak kan. Jamak itu mengumpulkan zuhur sama asar. Yang berikutnya apakah juga dikosor? Apa jawabannya? Dikosor ya Pak. Dikarenakan semua jamaah haji itu posisinya sebagaimana musafir, dikosor sholatnya. Sehingga zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ada wabih. Ya, sehingga khulasahnya dijamak dan dikosor. Ada khutbah, kemudian bagaimana azan, khutbah, gitu. Baru qomat untuk zuhur 2 rakaat, qomat lagi untuk asar 2 rakaat. Naam. Hadza wadih. Adapun terkait dengan maghrib sama isyaknya akan dibahas tersendiri nanti pada pembahasan berikutnya, di mana dia sholat maghrib dan isyak ketika selesai wukuf. Akan disebutkan pada bab-bab yang setelahnya insyaallah tabaraka wa taala. Qala rahimahullahu taala wa kana ibnu umar radhiyallahu anhuma, dan dahulu ibnu umar Abdullah ibnu umar radhiyallahu anhuma, idza fatathu shalatu ma'al imam, ketika luput dari beliau salat bersama dengan imam, jama'a bainahuma, beliau menjamak kedua sholat tadi. Kalau luput dari jamaah, artinya apa? Dia munfarid. Dia seorang diri sholatnya. Ini asar disambung sanadnya oleh Ibrahim al-Harbi dalam bukunya Al-Manasik. Ya, ini asar disambung sanadnya oleh Ibrahim al-Harbi dalam bukunya Al-Manasik. Nah, asar inilah yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama untuk mengatakan al-munfarid, orang yang sholat sendirian juga tetap jamak dan dikosor. Ya, zuhur 2 langsung jamak dengan asar 2 rakaat juga. Ini pendapat jumhur wa huwa ar-rajih. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala al-Lais. Wa qala al-Lais. Ini namanya mu'allak ya. Al-Imam Bukhari membuang gurunya. Dan menyebut langsung al-Lais. Wa qala al-Lais. Ada mu'allak. Disebutkan dalam syarahnya. Wasalahu al-Ismaili. Min tariqi Yahya bin Bukair wa Abi Salih. Wasalahu al-Ismaili min tariqi Yahya bin Bukair wa Abi Salih jami'an anil-Lais. Isnadnya disambung oleh al-Ismaili rahimahullah dari jalur Yahya bin Bukair dan Abu Saleh, kedua-duanya dari Al-Lais, sehingga aman. Syarat menyambung dan ia sahih. Waqar Al-Laisu haddathani Uqail ibn Khalid an ibn Shihab bin Qal. Dari ibn Shihab berkata, akhbarani Salimun, telah memberitakan kepada aku Salim wa Salim bin Abdullah bin Umar anna al-Hajjaj ibn Yusuf bahwa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ama nazala ibn Zubair, pada tahun dia turun perang melawan Abdullah bin Zubair, sa'ala Abdullah radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Abdullah bin Abdullah bin Umar. Pertanyaannya, kaifa tasna'u fil mauqif yaum Arafah? Bagaimana yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan pada mauqif, di tempat wukuf yaum Arafah, di hari Arafah? Faqala Salim, maka berkata Salim, putranya Abdul bin Umar, yang jawab anaknya. Berkata Salim, in kunta turidu sunnah, kalau kamu menginginkan sunnah, fahajjir bis salati yaum Arafah. Fahajjir, maka hendaklah engkau salat pada waktu hajirah. Hajirah itu syiddatul har, panas yang terik, panas yang sangat. Artinya zuhur pada waktunya. Ya. In kunta turidu sunnah, kalau kamu menginginkan sunnah, fahajjir bi salati yaum Arafah, hendal engkau melakukan salat di hari Arafah pada waktu hajirah, pada waktu panas yang terik, yakni awal waktunya. Faqala Abdullah ibn Umar, maka berkata Abdullah ibn Umar, sadaq, benar yang dikatakan anakku ini. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kata ibn Umar, innahum kanu yajma'una baina dhuhri wal asr fis sunnah. Sesungguhnya mereka dahulu, ini menukil para sahabat, dikarenakan ibn Umar sahabi. Mereka dahulu para sahabat menjamak antara zuhur dan asar his sunnah, dalam bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Katanya Al-Tibi rahimahullah, ucapan his sunnah adalah hal. Dia sebagai hal dari fa'il yajma'un. Takdiruhu yajma'una baina dhuhri wal asri mutawaghilina fis sunnah. mutawaghilina fis sunnah. Mereka menjamak antara zuhur dan asar dalam kondisi mereka berdalam dalam perkara sunnah. Itu mutawaghil. Orang yang berdalam-dalam fis sunnah dalam perkara sunnah. Katanya Al-Fidi rahimahullah, ucapan ini nyindir Al-Hajjaj. Ta'ridhan lil-Hajjaj. Beliau mengucapkan demikian untuk nyindir, menyinggung Al-Hajjaj. Mengajari dia dahulu para salaf, para sahabatul kiram, menjamak zuhur sama asar. Mereka betul-betul mengamalkan sunnah. Nah. Lafaz inilah yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah. Yajma'una bainal dhuhri wal 'asr. Sehingga di Arafah itu dijamak salatnya, zuhur sama asar, dan juga di qasar. Zuhur 2 rakaat lalu asar 2 rakaat, jam'an wa qasran. Hadza huwa sunnah. Inilah yang sunnah. Faqultu li Salim, maka saya bertanya kepada Salim, yang bertanya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri di atas. Kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, saya tanyakan kepada Salim, afa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, yakni menjamak zuhur sama asar? Dia menanyakan demikian dikarenakan sahabat Abdullah bin Umar tidak menyandarkan kepada Rasulullah. Ibnu Umar mengatakan dahulu mereka menjamak zuhur sama asar. Tidak mengatakan dulu Rasul demikian, tidak. Dipahami ya? Sehingga Ibnu Syihab bertanya kepada Salim, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya? Faqala Salim, maka berkata Salim, wa hal yattabi'una bidzalika illa sunnata? Bukankah mereka mengikuti hal itu melainkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan mengandung makna la yatlubuna fi dzalikal fi'l illa sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mencari, tidak menuntut pada perbuatan tadi melainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yabtaghuna fi dzalika sunnatahu. Ini lebih awdah, lebih jelas. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain yabtaghuna fi dzalika sunnatahu. Mereka mencari, mengharapkan pada amalan tadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipahami ya? Artinya ini sunnah Rasul begitu. Para salaf, para sahabah melakukannya dikarenakan ada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jelas sih pada kata-kata Ibnu Umar, his sunnah gitu. Kanu yajma'una baina dhuhri wal 'asr fi sunnah. Ya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang sunnah di jama' dan yang sunnah juga di qasar. Wah, insyaallah ya. Ini jelas dan gamblang insyaallah. Tabaraka wa ta'ala. Khulasanya dua bab yang kita baca. Yang pertama, wukuf di Arafah boleh di atas kendaraan, boleh tanpa kendaraan. Semudahnya saja. Kemudian yang kedua, sholat zuhur dan asar di Arafah itu dijamak. Dijamak zuhur dan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Dan juga di qasar zuhurnya dua, lalu asarnya dua. Prakteknya adalah azan, lalu khutbah imam, lalu qomat udhu zuhur, zuhur dikerjakan dua rakaat, lalu qomat lagi untuk asar, dan asar juga dikerjakan dua rakaat. Nah, difaham ya? atau wadih. Di prakteknya sekarang, dikarenakan tidak semuanya zuhur asad di Namiroh. Dan sekarang khutbahnya kan di Masjid Namiroh sekarang. Di sana, di Arafah. Maka masing-masing jamaah haji itu mengerjakan sholat di tendanya masing-masing. Ya, di tendanya masing-masing. Di tenda masing-masing dengan imamnya masing-masing. Ya sama, mereka azan, lalu qomat zuhur 2 rakaat, lalu qomat asar 2 rakaat. Ya, tidak ada khutbah Arafah atas mereka. Dikarenakan khutbah Arafah hanya untuk imam atau amir safar yang ditunjuk dan itu di Namiroh tempatnya. Adapun yang di tenda-tenda itu sifatnya adalah tausiah saja, mau'idhah saja. Paham ya? Itu mau'idhah saja. Yang mengadakan silakan, yang enggak juga silakan. Karena mau'idhah waktunya bebas. Bisa sebelum sholat, bisa setelah sholat. Barakallahu fikum. Ini khulasahnya. Dan yang dihafal adalah hadis Ummul Fadl. Pendek kan? Anda kan pendek-pendek orangnya ya? Suka yang pendek kan? Tidak, itu apakah yang pendek Ummul Fadl. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala mistawab wal muadzin yuadzin barakallahu fiik. Sementara cukup nakfi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.